Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة رحمكم الله, kita lanjutkan pembacaan kitab Ad-Dawa Ad-Dawa. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walamma kanat mafsadatul liwat min a'zamil mafasid kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirah min a'zamil uqubat. Menyambung dari yang sebelumnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka tatkala kerusakan liwat LGBT min a'zamil mafasid adalah termasuk di antara kerusakan yang paling besar. Anat uqubatu fid dunya wal akhirah, maka sanksinya, hukumannya di dunia dan di akhirat juga lebih besar. Wa qad iqtaraba an-nasu hal wa aghlab uqubatan min az-zina. Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah liwat, di dalam masalah liwat LGBT. Apakah sanksi hukumannya lebih berat daripada zina atau sebaliknya, atau sama sebanding? Di sini ada tiga pendapat. Pendapat Abu Bakar Siddiq, pendapat Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Talib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid bin Abdullah bin Ma'mar, Al-Imam Az-Zuhri, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, wa Malik, wa Ishaq bin Rawah, Rahiwih, wal-Imam Ahmadu fi as-sahih riwayatain anhu, wa Syafi'i fi ahad qawlih ila an uqubata aghlaw min uqubati zina. Berpendapat bahwasanya hukuman LGBT lebih keras hukumannya daripada dibandingkan hukuman zina. Wa uqubatu al-qadlu ala kulli hal, hukumannya harus dibunuh bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya harus dibunuh. Ini pendapat yang pertama. Muhsanan kana au ghairu muhsan, baik muhsan sudah menikah, walaupun nikah cerai tetap sudah menikah, ya, atau tidak muhsan, belum menikah. Ini pendapat pertama, apa dibunuh. Pendapat kedua, pendapatnya Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyab, Ibrahim Al-Nakhai, Qatadah, Al-Uzai, Al-Syafi, Zahir Madhabih, ada madhab zahirnya, wal-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah pada riwayat yang kedua. Wa Abu Yusuf wa Muhammad juga Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa uqubat atau uqubatuz zina sawa, sanksi hukuman lewat LGBT dengan sanksinya zina itu harus sama, sama beratnya. Wa dhahaba al-hakam wa Abu Hanifah ila anna 'uqubatahu duna 'uqubati zina. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga berpendapat bahwasanya sanksi hukuman lewat LGBT, nah, dan Abu Hanifah ila anna 'uqubata duna 'uqubati zina, bahwasanya hukuman LGBT di bawah hukuman zina, yaitu ditazir. Ta'zir, ta'zir itu apa? Siapa yang tahu ta'zir? Hah? Diasingkan. Ya kalau dulu zaman Belanda diasingkan di mana? Suriname. Di mana lagi? Hah? Apa? Ambon. Ambon di mana? Namlea. Gunung Botak tuh. Padahal Gunung Botak banyak emasnya. Allah. Namanya Gunung Botak, tapi dalamnya emas banyak. Ya. Bukan emas Eko, bukan. Ada emas sahih, emas beneran. Nah, Suriname di mana lagi? Madagaskar. Oh, Madagaskar sama Suriname apa bedanya? Hah? Beda tempat. Harus. Nah, jadi orang yang melakukan liwat LGBT diasingkan. Kalau dulu di Suriname, jadi ngantuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Melek lagi. Ini tiga pendapat. Pendapat pertama apa tadi? Dibunuh. Mau caranya gimana bunuh. Pendapat kedua sama, mau zina mau lewat harus sama hukumannya. Pendapat ketiga ta'zir, diasingkan. Ya, paling ringannya diasingkan di mana? Nusa Kambangan, Cilacap. Kalau sekarang tempat rekreasi, kalau dulu serem, yang berubah. Allahu Akbar. Ya, sekarang yang serem-serem didatengin tuh. Ya. Qalu li'anna ma'siyatun minal ma'asi. Pendapatnya, alasannya karena LGBT adalah maksiat dari bentuk maksiatan yang umum. Allah tidak menyebutkan, Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan hukuman tertentu. Tidak seperti apa? Ah, pencuri dipotong tangannya. Sehingga ditazir, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini mengatakan apa? Tazir, tazir itu apa tadi? Diasingkan. Kaglil maitah wadam walahmal khinzir, seperti orang yang makan bangkai, makan darah, makan daging khinzir. Ini diasingkan orang-orang seperti ini. Ini kalau pemerintahnya kaum muslimin. Ah, kalau pemerintahnya benar-benar menegakkan Islam ya ini. Kalau tidak ya serahkan ke pemerintah, jangan kita, jangan rakyat yang urusan pemerintah, waliul amr. Ya, urusan waliul amr itu haknya waliul amr. Nah, alasannya apa? Qalu alasannya walianna wat'un fi mahallin la tashtahi tiba'. Karena dia melakukan hubungan bersenggama wat'. Ya, pada bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya yang Allah sudah memberikan secara naluri fitrah alamiah, ya, bahkan hewan pun lari darinya. Barakaballahu ta'ala ala nufrah minhu hatta al-hayawan al-bahim, sampai hewan-hewan juga enggak mau. Kalau bukan tempatnya tidak mau. Ya, lari justru malah lari, hewan pun lari. Ada karena tidak sesuai dengan fitrah. Falam yakun fi haddun kawatil himar wa ghairihi. Sehingga di dalam permasalahan ini kata pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan ya tidak ada hukuman yang khusus di dalam hukuman seperti ini, seperti orang yang menggauli himar. Himar itu apa? Hah? Kedai digauli sama dia. Hewan. Ada gak? Ya ada aja. Orang majnun mungkin. Ya. Orang majnun. Gak punya akal. Hewan ini, hewan itu digauli sama dia. Ini orang-orang seperti ini ditazir. Diserahkan pemerintah, ya, setiap hewan dia gauli kan repot. Waduh, pemiliknya cemas. Waduh, bebek saya kemana katanya? Ini penjara yang kayaknya di penjara. Nggak mau beli. Aduh, mana ini sebutin juga nih sama Abdul Qayyim nih, jadi nggak ngantuk. Ya, kawat ilhimar seperti menggauli himar, kata siapa? Ibnu Qayyim. Afan, bukan buat-buat, baca sendiri tuh ada itunya. Bukan hanya buat-buat. Ya, artinya hukuman wat ilhimar atau hewan menggauli hewan, hukumannya apa? Ditakzir. Misalkan ada satu kampung bebeknya pada mati. Ah, kambingnya pada mati. Laporin polisi, ya, laporin polisi, Pak, ini kambing mati, bebek mati. Aduh, masukin penjara ya, polisi lah, bukan kita. RT, RW, laporin. Aduh, kambingnya boleh mati ini katanya. Allah, ada yang kejiwaan seperti ada, na'udzubillah. Ya, malah orang-orang seperti ini. Ya, enggak ada batasan, artinya hukuman tertentu dicambuk apa enggak ada. Masukin penjara. Ya, sama polisi tentunya, bukan sama kita. Harus pemerintah laporkan ke RT, RW, lurah, polisian. Waliul amr tugasnya pemerintah itu. Bukan tugas kita. Nah, ini Ibnu Qayyim nyebutin tuh. Nah, qalu pendapat mereka juga mengatakan waliyana waliyannahu la yusamma zaniyan lughatan wala syar'an wal 'urfan. Karena orang yang melakukan LGBT tidak bisa diklaim, tidak bisa dijuluki, tidak bisa divonis dia pezina. Berbeda dengan zina. secara, baik secara bahasa maupun secara syariat maupun secara adat istiadat. Paham? Dari segi bahasa enggak bisa. So, ini hukum nih. Masuk pengadilan qadhi dari segi bahasa dibahas. Makanya kadang kalau pengacara atau yang semisalnya punya ilmu bahasa, dia bisa mengecohkan. Itu. Dari dulu sudah dibahas. Ini secara bahasa gimana? Secara definisi, secara adat istiadat, orfan, disebut gak? Enggak. Misalkan, tidak misalkan. Fala yadhul fi nusus dalal ala haddiz zaniin. Sehingga gak masuk ya batasan hukuman diterapkan sebagai pezina. Tidak masuk. Nah, ini alasan berikutnya kata mereka. Ini Ibnu Qayyim yang bilang. Qalu, mereka juga berpendapat wa qad ra'ayna fi qawaid asy-syari'ah anna al-ma'siyah idza kana al-wazi' minha tab'iyan uqtufiya bidzalika al-wazi' min al-hadd. وَإِذَا كَانَ فِي اتِّبَاعِ تَقَاضِيهِ جُعِلَ فِيهَا الْحَدُّ بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ اتِّبَاعِ لَهَا وَلِهَذَا جُعِلَ الْحَدُّ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشَّرْبِ وَالْمُسْكِرِ دُونَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. Mereka berpendapat, kita melihat dalam kaidah-kaidah syariat bahwasanya kemaksiatan idza kana al-wazi' minha tab'iyan, kalau faktor pendorongnya secara tabiat apa? Ma'ruf. Ya udah, faham tabiat. Maka hukumannya dicukupkan. Ya, hukum yang bidzalika wajib min al-hadd. Nah. Dicukupkan. Ya, dari hukuman-hukuman yang sudah ditentukan. Wa idza kana fi ittiba', kalau seandainya dari segi tabiat terkandung ya di dalamnya jua'ina fi hal had, maka di hukum sesuai dengan tabiatnya. Sesuai dengan tabiatnya. Seperti zina. Seperti zina, na'udzubillah, itu sesuai dengan tabiatnya. Ya, Ibnu Utsaimin atau siapa itu yang mengatakan yang namanya zina kenapa dirajam? Kenapa dirajam? Karena dia menikmati seluruh tubuhnya, merasa nikmat. Sehingga apa? Secara tabiat, kenikmatan dibalas dengan siksaan ke seluruh tubuhnya. Demikian pula mencuri, dipotong tangannya karena ulah tangannya dia. Ya, wa syarbul khamr, minum khamr cambuk. Berbeda lagi dengan apa? Makan darah. Ya. Kemudian apa? Bangkai, kemudian makan daging khinzir. Ini alasan yang ketiga. Qalu, mereka juga beralasan yang lainnya. Wa tardu hal anna la hadda fi wat'il bahimah wal maitah. Mereka beralasan yang berikutnya, tidak ada keterangan dari Allah di dalam batasan hukuman seseorang menggauli binatang ternak. Ya, seorang menggauli binatang ternak. Ya. Nah, bangkai. Padahal secara tabiat naluri manusia, mereka enggak mau lari darinya. Enggak suka, jijik. Ya. Lari dari perbuatan itu. Kama jabalah ala nufra min istida'a ar-rajul man yata'u bi khilafiz zina. Artinya kedua belah pihak dari LGBT, mau laki-laki, mau pelakunya atau mau korbannya juga kadang gak mau, karena jijik, lari darinya. Berbeda dengan zina, kata Ibnu Qayyim. Zina itu kadang dari kedua belah pihak, suka sama suka. So, Ibnu Qayyim yang sebut nih. Siapa yang baca punya bukunya nih? Baca bukunya itu. Makanya beli Bang Udin bukunya. Udah beli belum? Baca. Ngopi mana? Ngopi mana? Nah, kata Ibnu Qayyim, fa'ina da'ifi minal janibain. Perzinahan, kata Ibnu Qayyim, itu kadang dua belah pihak. Bukan sepihak aja. Ya, suka sama suka. Menurut mereka, dan di sini juga disebutkan, kadang seperti itu. Ya, sehingga kalau dalam hukuman apa, undang-undang, mungkin gak ada ya, kalau sudah kayak gitu. Beda lagi pelecehan seksual, itu kena kriminal. Ya, tetap zina, haram. Ya, na'udzubillah. Allahul musta'an. Ini bicara bukan membolehkan. Ini yang dibahas masalah apa? Tabiat, naluri manusia. Dengan lewat itu lari, tapi dengan perzinahan secara terkadang berbeda dengan zina, kata Ibnu Qayyim, fa inna da'ifi minal janibain. Kadang faktor pendorong pemicunya antara dua-duanya bisa. Ya, bisa terjadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Qalu wa li anna ahla naw'ain idza istamta'a bi shaklihi lam yajib 'alaihi al-hadd kama law tasahaqat al-mar'atan wa istamta'at kullu wahidatin minhuma bil ukhra. Mereka juga beralasan, aduh, dibahas juga nih, masya Allah. Kalau ditinjau dari ahad dan nawain, salah satu dari dua jenis, ya, idza istamta'a bi syaklihi lam yajib 'alaihi al-hadd. Kalau dua-duanya saling melakukannya, ada kepingin. Mereka beralasan tidak ada had, tidak ada hukuman. Kalau bahasa sekarang enggak ada undang-undangnya, enggak terkena pasal, enggak terkena apa? Pelanggaran kriminal. Berbeda kama law tasahaqatil mar'atan wastamta'at kullu wahid minhumma bil ukhra. Sama seperti mau laki-laki dengan laki-laki, mau perempuan dengan perempuan, na'udzubillah, ya, saling melakukan, juga menurut mereka tidak ada had. Ya, tidak ada had. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ashabul qawlil awal. Ya, ini semua pendapat disebutkan. Pendapat pertama tadi apa? Pendapat pertama apa? Hah? Dibunuh. Mau gimana pun caranya, mau jatuh dari langit, jatuh dari al-muhim. Ya, pokoknya dibunuh. Mau jatuh, mau dipenggal, mau diapa, yang penting dibunuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua apa? Sama. Hukuman liwat dengan hukuman zina sama. Pendapat ketiga, ta'zir. Ta'zir itu apa? Diasingkan. Ya, diasingkan. Ini pentingnya. Pentingnya apa? Pentingnya apa? Secara ilmiah, kadang, ya, walaupun gak harus, tapi terkadang, ketika ada khilaf, ya, ketika seorang alim, seorang ulama menyebutkan di sini ada sekian pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang bilang bunuh, ada yang bilang tidak, ada yang bilang diasingkan. Ini pentingnya bimbingan ulama secara jujur menyampaikan, walaupun mungkin, wah apa sih ditazir, kenapa harus ditazir, ini bukan masalah itu, tapi masalahnya bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mendidik kita. Mendidik kita dari segi apa? Dari segi apa? Amanah ilmiah. Nah, karena apa? Ketika ada khilaf, biasanya ulama besar menyampaikan, ini pendapat pertama, kedua, ketiga. Nanti terakhir Ibnu Qayyim bilang, wa tahqiq atau wa rajih, yang rajih, yang benar, yang hak. So, ini cara ulama besar, cara ulama kibar, ya, yang ilmunya luas, membimbing kita, mengajarkan kepada kita, ya, menyikapi bagaimana khilaf, sehingga terbuka. Paham? Seperti anak kasih contoh masalah video, Syekh bin Baz membolehkan, ini khusus dakwah, ya, Syekh bin Baz, Al-Fawzan, Luhaidan, rahimahullah jami', siapa lagi? Ibn Utsaimin, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Muhammad bin Ghalib, siapa lagi? Ini boleh kan untuk dakwah. Syekh Rabi, Syekh Muqbil, Syekh Abed mengharamkan secara mutlak ngambil video. Ya, haram mutlak. Termasuk Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi. Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi. Ya. Ini khilaf. Ya, suka enggak suka memang seperti itu. Nah, dibentangkan. Sehingga jangan sampai celakanya ketika seorang muallim pengajar bilang haram tapi dia melanggar. Ah, Bu Imam. Nah, jangan dia langsung wattahqiq warajih haram tapi dia melanggar juga. Hati-hati. Nah, alangkah baiknya dia apa? Menyampaikan. Ini khilaf pendapat masyayikh ulama kibar. Ada dua pendapat, ada tiga pendapat. Sehingga, nah, bagi kaum muslimin atau kita sebagai santri, mengikuti yang hak, mengikuti yang benar. Nah, karena itu di situ ada khilaf antara ulama besar, ya. Nah, Allahul Musta'an. Sama seperti Ibnu Qayyim di sini menyebutkan. Nah, ini belajar supaya tidak jumud, ya, sudah supaya enggak jumud. Nah, bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendidik kita di dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, itu alasan dengan alasan, alasan, alasan, alasan disebutkan. Qalu, qalu, qalu, qalu, alasan mereka, alasan mereka, alasan mereka. Kan seperti itu. Ya, itu ilmiah. Kita biasa memang dididik dalam dakwah salafiyah ini apa? Harus selalu ilmiah, kasih alasannya. Walaupun memang kadang enggak selalu, tapi ketika memang dibutuhkan, ya sampaikan alasannya. Naam. Wallahul musta'an. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim banyak menyinggung seperti masalah membotak kepala. Botak kepala, ya, ada yang syirik, kufur, ada yang ibadah, ada yang diberikan uzur. So, dirinci. Dirinci. Tiga perincian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah botak kepala. Ya. Kapan dikatakan syirik atau kufur? Hah? Hah? Seperti dia mengikuti penghambaan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah, bisa dikatakan syirik atau kufur. Faham? Dia membotakin rambutnya untuk berhala. Faham? Kapan dikatakan ibadah? Ya setelah haji dan umrah, tahallul. Gak bisa antum habis umrah haji, wah syirik kufur, gak bisa. Hati-hati. Ya, so, rincian ulama ul-kibar mendidik kita. Jangan semua ya global sehingga menimbulkan khilaf, percekcokan. Kapan dibilang uzur? Ketika dia ada sakit kutu, sakit kulit, ketombe. Diberikan uzur, dibotak. Memang berobat, harus berobat. Apalagi mohon maaf, biasanya kadang kalau kepala panas ini ada asapnya nih. Itu disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kadang penyakitan, gas lambung naik ke atas, ini udah penuh, udah panas nih. Sehingga gak bisa langsung, oh fulan gak pakai peci, oh fulan botak. Kadang dia memang mumet. Ya, memang mumet, mumet banyak utang, banyak apa, banyak urusan. Ya, itu perincian yang seperti itu harus paham. Ya, nah, yang anehnya dia sudah menyikapi apa temannya, dia juga nggak pakai peci. Ini kan jarkoni lagi. Jangan, harus. Harus ta'ani, sabar, pelan-pelan, dilihat. Kadang memang ada orang, ana lihat beberapa orang memang gak bisa dia pakai peci. Nah, sakit, dia kepalanya gak bisa dipegang, gak bisa, marah. Ini uzur ya, Fuan. Ini uzur. Karena sakit. Gak tahu sakit kulit atau apa. Ya. So, ini perincian-perincian ini kadang harus paham sehingga gak mudah memvonis demikian dan demikian ya. Nah, kadang ada jenis orang yang ketika dia pakai imamah, peci atau apa, sakit ya, kepalanya sakit. Bukan dia gak mau sunnah, bukan, karena pusing kepalanya. Ya, jangan langsung mudah memvonis seperti itu, tidak. Ya. Itu perinciannya. Nah. Faham? Paham di sini? Siapa yang hafal ayatnya? Masalah. Naam. Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid haraj. Atau dalam ayat yang lain apa? Allahul musta'an. Al-Mu'im itu Ibnu Qayyim sebutkan ya, kenapa dibolehkan mencukur mencukur rambut dalam keadaan sakit. Kadang untuk berobat, untuk ilaj, pengobatan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibbun Nabawi. Rincian-rinciannya. Ya, hal kondisi yang seperti itu perlu difahami. Ya, walaupun di sisi yang lain Syekhul Islam mengatakan apa? Ciri khawarij itu selalu membotak. Tapi kan serta-merta misalkan ikhwan atau apa, enggak tahu apa-apa dibilang khawarij ente. Ya enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Kadang jahil dia, kadang bodoh, kadang enggak paham apa-apa. Kadang memang sakit, kepala sakit, ada bukhur, ada asap dia panas ini nih. Ya, ada jenis yang seperti itu ada. Maka hal-hal yang seperti itu ayolah rahimakumullah perlu dicermati. Ya, dibahas lagi, dibaca lagi. Nah, bagaimana para ulama ul-kibar membahas itu. Ya. Nah, wallahul musta'an. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ashabul qawlil awal, berkata pendapat kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, wa jumhurul ummah, ini jumhur kebanyakan dari para ulama, wa haqahu ghairu wahidin ijma'an lisahabah, dihikayatkan, hikayat itu apa? Diceritakan bukan dari satu saja ya para ulama dari kalangan sahabat. Laisa fil ma'asi a'zam mafsadatan min hadhil mafsadah, tidak ada kemaksiatan yang lebih besar ya melainkan dari kerusakan ini. Wa yatali mafsadatul kufur LGBT, tingkatannya setelah kerusakan kufur. Warabbama kanat a'zam min mafsadatil qatil, kadang kerusakannya lebih besar daripada kerusakan pembunuhan. Kama sanubayyinahu insyaallah, sebagaimana kami akan membahas, menjelaskannya, merincinya insyaallah. Qalu walam yabtalillahu subhanahu bihadil kabirah qabla qawmi lut ahadan minal alamin. Mereka beralasan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan bala ujian dengan dosa besar ini sebelum adanya kaum Lut, seorang pun dari kalangan manusia. Waqabahum uqubatan lam yu'aqib biha ummatan ghairahum, sehingga kaum Lut disiksa, dihancurkan, dibinasakan, yang tidak pernah Allah membinasakan umat yang sebelumnya. Wa jama'a 'alaihim min anwa'il 'uqubat bainal ihlak, sehingga terkumpul pada mereka macam-macam jenis-jenis kebinasaan, kehancuran. Apa saja? Qalbi diyarihim 'alaihim, rumahnya dibalik, yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Apalagi diratakan mereka. Apalagi dilempar bebatuan dari langit. Nah, apalagi disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Wa dzalika li'azam mafsadat hadzal jarimah allati takadu al-ard tamir min jawanibiha in umilat 'alayha. Yang demikian ini menunjukkan beratnya, besarnya kerusakan dosa ini. Ya, yang mana hampir-hampir tanah bumi hancur. Nah, ketika seseorang naudzubillah melakukannya di suatu tempat, malaikat pun lari. Sahrubul malaika min akbaris samawati wal ardh idza syahaduha. malaikat pun lari ke kutub, ke ujung langit dan ke ujung bumi. Ketika mereka melihatnya, ada yang melakukannya, na'udzubillah. Khasyatan nuzulil azab ala ahliha, khawatir takut Allah turunkan azab, siksaan terhadap pelakunya. Wa yusibahum ma'ahum, sehingga mereka ditimpakan musibah bersama mereka. Wa du'ajju wa du'aj wa ta'ujjul ardu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala, takadul jibal tazul an amakiniha. Sehingga bumi pun bergetar takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gunung-gunung pun hancur. Naam, dari tempatnya. Bergeser dari tempatnya. Wa qatl maf'ul bi khairun lahum min watihi. Membunuh maf'ul bi korbannya lebih baik daripada menggaulinya. Fa inna idza wati'ahu qatalu qatlan la turjal hayatu ma'ah. Karena sungguhnya ketika dia menggaulinya, sama saja dia sudah membunuhnya dengan enam pembunuhan yang tidak bisa diharapkan kehidupan lagi. Berbeda dengan dia langsung memenggalnya, membunuhnya. Fa'inna mazlumun syahidun, maka dia adalah seperti orang yang dizalimi, syahid. Warubama, dan terkadang yang tabi'abihi fi akhiratih, terkadang keadaan seperti itu bermanfaat untuk dirinya di akhirat kelak nanti. Ini alasan dari pendapat jumhur. Alasan dari pendapat jumhur, pendapat yang pertama. Qalu wa dalil ala hadha, dalil terhadap pendapat ini. Anallahu ta'ala, anallahu subhanahu ja'ala haddal qatil lakhiratil wali. Insya'a qatal wa insya'a aza. Wa hattamal qatil liwat haddan. Kama ajma' alai ashab Rasulullah s.a.w. wa dallat alai sunnata, sunnatu Rasulullah s.a.w. as-sahiha, as-sariha, alati la mu'aridu laha. Bal alaiha amal ashabihi wa khulafaihi rasyidin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hukuman pembunuhan ya itu diserahkan kepada walinya. Wali itu siapa? Walinya, walinya itu siapa maksudnya? Wali korban, wali yang dibunuh. Orang tuanya kah? Adiknya kah? Keluarganya kah? Ini wali, wali korban. Insya qatal wa insya afa. Kalau walinya bilang kisos, balas, balas. Kalau walinya bilang udah diampunilah, gak usah dibunuh lagi, ya sudah, dimaafkan. Beda lagi kalau pelaku liwat. Kalau pelaku liwat, hatman, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pasti harus dibunuh sebagai had, hukuman. Kama ajma' alaih ashab Rasulullah s.a.w. sebagaimana para sahabat Rasulullah s.a.w. ijma' sepakat, dan juga sunnah Rasulullah s.a.w. sahihah, as-sarihah, la mu'aridalaha, sehingga tidak ada lagi pertentangannya. Bal bahkan alaih amal ashabihi, ini yang dilakukan oleh para sahabat wa khulafai rasyidin. Waqad thabata an Khalid bin Walid, telah sahih dari Khalid bin Walid, annahu wajada fi ba'di dawahil arab rajulan yunkah kama tunkahul mar'ah. Dari sahabat Khalid bin Walid, beliau pernah mendapatkan ada di penjuru, dari penjuru negeri Arab, seorang laki-laki dinikahi sebagaimana perempuan dinikahi. Ini zamannya sahabat masih ada. Fakataba ila Abi Bakar Siddiq. Maka Khalid bin Walid menulis surat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fastasyara Abu Bakar as-sahabah. Maka Abu Bakar as-Siddiq meminta pendapat kepada para sahabat yang lainnya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an termasuk memiliki pendapat yang paling keras. Asyadduhum qawlan fih. Faqala ma fa'ala hadha illa ummatun minal umam wahidah. Faqala alimta ma fa'ala Allah biha. Tidaklah yang melakukan hal ini melainkan telah dilakukan oleh satu kaum, yaitu kaum Lut. Dan kalian sudah mengetahui apa yang Allah lakukan terhadap mereka. Ara an yuhraq binar. Pendapat saya, kata Ali bin Abi Thalib, orang ini harus dibakar dengan api. Ini pendapat siapa? Ali bin Abi Thalib. Fakana Abu Bakar ila Khalid faharaqahu. Maka Ali bin Abi Thalib menulis surat kepada Abu Bakar. Khalid. Abu Bakar Siddiq menulis surat kepada Khalid, kemudian dibakar orang tersebut. Nah, Al Abdullah bin Abbas. Nah, ini yang khilaf masalah dibakar masalahnya. Karena ada hadis la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Seseorang tidak boleh menyiksa orang lain dengan api kecuali Allah yang memiliki api. Dari sini ya, dari sini letak apa? Perselisihan khilaf. Ijma'nya para sahabat tadi apa? Abu Bakar, Ali, Khalid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Abdullah bin Ma'mar, ila akhirih. Mereka bilang apa? Dibunuh. Ala kulli halin. Mau gimana bentuknya? Mau dilempar dari ketinggian, dirajam pakai batu dan lain sebagainya. Cuman ada khilafnya membunuh dengan membakar. Ya, kalau membunuh dengan dibakar, ada hadis la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Seorang tidak boleh membakar, mengazab, menyiksa yang lainnya kecuali dengan api, kecuali yang memiliki api. Paham? Yang memiliki api siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak boleh menyiksa. Ya. Nah, menyiksa seseorang dengan api tidak boleh. Ini letak khilafnya di situ. Pendapat Abdullah bin Abbas, yanzur a'la bina'in fil qaryah. Cari tempat ketinggian di satu kampung. Kemudian dilemparkan dari situ, nungsep dilemparkan munakkasan thumma yatwal bil hijar, kemudian dilempar dengan batu. Cari yang paling tinggi. Ini pendapat siapa? Abdullah bin Abbas. Wa akhadha Abdullah bin Abbas hadha al hadd min uqubatillah li lutiyah wa mulut wa ibn Abbas wal ladzi rawa 'an an nabiy sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuh ya'mal amal ahla Lut qawm Lut faqtul fa'il wal maf'ul bih. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas terhadap Lutiyah qawm Lut. Ya, dan Ibnu Abbas adalah sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuh ya'mal amal qawm Lut. Siapa saja di antara kalian yang mendapati perilaku kaum Lut, faqtul al-fa'ila wal maf'ul bih. Bunuhlah pelaku dan korbannya. Wal ahlu sunan wa sahawa ibn Hibban wa ghairih. Sahawa ibn Hibban wa ghairuh. Wahtajjal Imam Ahmad bihadal hadis. Maka Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini. Wa isnadu ala syartil Bukhari. Qalu wa thabat anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. La'anallahu man amil amal qawm Lut. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. La'anallahu man amil amal qawm Lut. Semoga Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Lut. La'anallahu man amil amal qawm Lut. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan amal kaum Lut. Nah, walam yaji anhu la'natu zina, salas maqal fi haditsin wahid. Adapun masalah perzinahan, tidak ada, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada bentuk pelaknat tiga kali berturut-turut dalam satu hadis. Waqad la'ana jama'at min ahli kabair. Padahal dosa-dosa yang lainnya juga dilaknat. Falam yatajawaz bihim la'an marrah wahidah. Nah, tidak lebih cuma satu saja melaknatnya. Tapi Lut diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang tiga kali. Wa kada tsalatsa marrat, diulang-ulang tiga kali. Wa baqa sabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatlih. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW memutuskan bagi Al-Lutiyah Amos 6 LGBT, pelaku LGBT maka harus dibunuh. Ini pendapatnya siapa? Para sahabat. Falam yaqtali bihi minhum rajulan wa inma talabat aqwan fi sifat qadlih. Tidak ada yang berselisih masalah membunuh. Ya, pendapat pertama tidak ada yang berselisih. Yang diperselisihkan tadi apa? Sifatnya. Ya, sifatnya, caranya. Ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang dilempar dari ketinggian, ada yang dirajam. Nah, yang khilaf adalah sifat qatlih, sifat ciri bagaimana membunuhnya. Allah nabadun nas anna zalik ikhtilafun minhu fi qatlih fahakaha mas'alat niza' baina sahabah wa ya bainahum mas'alat ijma' la mas'alat niza'. Nah, fadhanna ba'dun nas, maka sebagian manusia mengira anna zalika ikhtilafun minhum fi qatlih, bahwa yang demikian ya adalah ikhtilaf, perselisihan di dalam bagaimana membunuhnya. Fahaka masalah nizah baina sahabah, sehingga dihikayatkan permasalahan perselisihan ini antara sahabat. Padahal para sahabat ijma, ya sepakat, ya membunuhnya, membunuh pelakunya maksudnya. Naam. Allahul musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin.